pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 6 Oktober 2016 dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Bank Aceh Raih The Best Syariah. MPU bahas hak cipta menurut fikih Islam. Tiga datuk protes lokasi pembangunan puskesmas. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Unit Usaha Syariah Bank Aceh meraih penghargaan dari Biro Riset Majalah Infobank The Best Syariah Finance Award 2016 yang diserahkan Direktur Pengembangan dan Bisnis Majalah Infobank Dr. Dwi Sitiawati kepada Direktur Syariah dan SDM Bank Aceh Haizir Sulaiman di Ballroom International Mits Plaza Hotel Jakarta Jumat lalu. Dari Banda Aceh, Mursal Ismail melaporkan. Haizir Sulaiman melalui Corporate Secretary Amal Hasan mengatakan, penghargaan untuk kategori bank syariah dengan predikat kinerja sangat bagus ini didapat menjelang peresmian sepenuhnya konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syariah Senin lalu. Acara penyerahan penghargaan untuk Bank Kebanggaan Masyarakat Aceh ini bersamaan kegiatan seminar nasional bertema Turn Around Industri Keuangan Syariah Berjalan di Tengah Kelesuan Ekonomi. Amal menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan di bidang jasa keuangan bersistem syariah seluruh Indonesia. Masih dalam siaran pers yang sama, Corporate Secretary Bank Aceh Amal Hasan juga menyebutkan, kinerja Bank Aceh semakin meningkat dan siap disejajarkan dengan bank umum syariah nasional lainnya. Sudarlun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta menurut fikih Islam dalam sidang paripurna di Aula MPU setempat kemarin. Kegiatan ini sebelumnya dibuka Ketua MPU Aceh Profesor Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim pada Selasa malam. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Dalam sambutannya, Profesor Muslim Ibrahim menyampaikan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menambahkan, melalui pembahasan yang diikuti anggota MPU se-Aceh ini, maka akan dilahirkan fatwa, bimbingan, dan nasihat kepada masyarakat maupun lembaga dan instansi. Tiga narasumber yang menyampaikan materi dalam sidang paripurna ini, yaitu Ketua MPU Aceh, Profesor Muslim Ibrahim tentang hak atas kekayaan intelektual menurut tinjauan fikih Islam, Wakil Ketua MPU Aceh Tengku Haji M. Daud Zamzami tentang macam-macam hak menurut fikih, dan akademisi sekaligus anggota Badan Kajian Hukum MPU Aceh, Dr. Muhammad Din MH menyampaikan hak atas kekayaan intelektual menurut perundang-undangan. Sudarlun, tiga datuk penghulu dari Kampung Alur Selalas, Alur Baung, dan Kebun Selele memprotes Pemkab Tamiang yang berencana membangun puskesmas di Kampung Payatampah. Menurut mereka, selain jaraknya jauh dari tiga desa, letaknya juga kurang strategis. Dari Kuala Simpang, Muhammad Nasir melaporkan. Ketiga kepala desa yang mengajukan protes itu yaitu Asep Suhendar, Kasdi, dan Tumiran. Dato Alur Selalas Tumiran mengatakan bahwa penetapan lahan untuk pembangunan puskesmas ini terkesan diarahkan pembangunannya ke Kampung Payatampah. Sebelumnya mereka telah menawarkan pembangunan puskesmas dengan fasilitas rawat inap ini di lahan yang dihibahkan warga di Alur Selalas. Menurutnya, lokasi lahan ini lebih strategis karena berada di pinggir jalan utama dan terletak di pemukiman penduduk. Darlun Kabupaten Gayolues dilanda kekeringan dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga sejumlah kawasan perbukitan dikepung asap tebal akibat kebakaran hebat. Dinas Syariat Islam Galus menghimbau warga untuk melaksanakan sholat istisqa bersama-sama agar hujan segera turun. Dari Blangkejeren, Rasidan melaporkan. Kabut asap yang mengepung Gayolues belum mengganggu jadwal penerbangan pesawat perintis ke negeri seribu bukit itu. Kepala Dinas Syariat Islam Gayolues Rasidin mengatakan, warga diimbau melaksanakan sholat istisqa di lapangan terbuka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan turun. Ia berharap dengan turunnya hujan maka kobaran api di perbukitan dapat padam, serta tanaman yang mengalami kekeringan dapat kembali subur. Rasidin menyatakan Gayolues sedang dilanda kemarau panjang sehingga kebakaran hutan dan kebun seri terus meluas. Selain area pertanian kekeringan yang bisa menyebabkan petani gagal panen. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, 4 warga asing asal Tiongkok dan Malaysia sejak 2 pekan terakhir dilaporkan bekerja secara tidak resmi di bantaran Sungai Tutut, Aceh Barat. Menurut laporan dari warga yang menghubungi awak media di Melabuh, keempat warga asing tersebut saat ini sedang membuat kapal yang diduga untuk menambang emas secara ilegal di kawasan pedalaman tersebut. Dari Melabuh, Dedi Iskandar melaporkan. Bahkan saat bekerja, 4 warga asing ini juga ditemani 2 orang pekerja yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, serta seorang warga lokal. Sumber tersebut juga menambahkan warga asing yang bekerja secara ilegal tersebut juga di-backup oleh oknum aparat berpakaian preman. Warga berharap aksi pekerja ilegal tersebut segera dihentikan, sehingga warga dan daerah itu tidak dirugikan dengan aksi mereka. Secara terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Melabuh, Aceh Barat, Ian F. Marcos mengakui visa kunjungan yang dimiliki 4 warga asing tersebut diperbolehkan melakukan survei. Namun tidak diperbolehkan untuk bekerja seperti yang dilaporkan warga, yaitu sedang membuat kapal di kawasan Sungai Tutut, Sungai Mas. Darlun, kegiatan penambangan bahan galian C yang sedang berlangsung besar-besaran di kawasan irigasi teknis Kerung Susuh diprotes warga setempat karena beroperasi tanpa izin. Kondisi itu mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai atau erosi yang parah. Dari Blang PD, Zainun Yusuf melaporkan. Peristiwa erosi itu juga mengakibatkan lahan perkebunan masyarakat milik 21 warga dalam wilayah kemukiman Kuta Tinggi hilang ditelan arus sungai. Abdul Talib, warga pemilik lahan kebun di kawasan Das daerah irigasi Kerung Susuh, mengatakan surat permintaan penertiban aktivitas penambangan bahan galian C tersebut sudah 2 kali dilayangkan kepada pemerintah. Abdul Talib mengatakan masyarakat pemilik lahan perkebunan di kawasan daerah aliran sungai irigasi tersebut, terutama dari lokasi Batele ke arah hulu sungai, sangat keberatan terus berlanjut aktivitas penambangan bahan galian C di kawasan tersebut. Sebab cukup banyak tanaman perkebunan sudah jatuh ke dalam aliran sungai atau sebagian besar lahan perkebunan telah berubah menjadi aliran sungai atau pantai. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdia Ihsan mengakui keluhan masyarakat yang disampaikan melalui surat terhadap aktivitas penambangan galian C tersebut. Pihaknya juga sudah turun ke lokasi bersama sejumlah pejabat instansi terkait beberapa hari lalu. Darlun, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara kemarin menahan 2 terpidana yang terlibat korupsi pada proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di perbatasan Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timu. Dari Loksukun, Saiful Bahri melaporkan. Kedua terpidana itu adalah Edi Sudirman, pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Bina Marga Aceh Utara, dan Ibrahim Hanafiah, rekanan para proyek tersebut. Keduanya ditahan karena vonis masing-masing 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Menurut jaksa, kedua terpidana tidak membayar denda yang ditetapkan, yaitu masing-masing Rp200 juta. Karena tidak membayar denda tersebut, keduanya harus menjalani hukuman tambahan atau subsidiar masing-masing selama 1 bulan penjara. Sementara itu, untuk merampungkan berkas terhadap tersangka lainnya pada kasus tersebut, yaitu konsultan pengawas berinisial JH, penyidik Kejari Aceh Utara pada Selasa memintai pendapat 2 orang saksi ahli.